Rasane ora karuan neng ati loro tenan, cinta matiku kau anggap teladan. Lagi sa Nela Lovers, biasane jam semere wis ngapari, nanging tekan saiki HPku durung muring. Biasane jegal cedule arepku, nanging dino-dino iki menghilang bagai butiran debu. Bisa yo, aku mongko ya termina kiwangan, mongko gak sambat tok go. Alhamdulillah.